kunyah, karena kunyah itu adalah sebuah panggilan yang didahului oleh abu atau ibnu. Ya, itu kunyah. Sebuah panggilan yang didahului oleh kata-kata abu atau ibnu. Abu fulan, ibnu fulan, ini kunyah. Jadi dalam ilmu hadis ada namanya al-kuna. Dalam ilmu hadis, dan bahkan ada bukunya, Imam Muslim punya kitab al-kuna. Imam Muslim punya kitab al-kuna wal alqab. Jadi dia menyebutkan misalnya kunyah Abu Muhammad misalnya, atau kunyah Abu Abdurrahman, disebutkannya orang-orang yang perawi-perawi hadis yang kunyahnya Abu Abdurrahman, si fulan, si fulan, si fulan, si fulan yang berkunyah Abu Abdurrahman. Nah, itu bukunya. Mungkin orang-orang yang kunyahnya Abu Abdullah misalnya, maka disebutkannya orang-orang dari perawi hadis. Nah, seperti Abu Abdurrahman, dari generasi sahabat saja banyak yang berkunyah dengan Abu Abdurrahman. Ya, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, kunyahnya Abu Abdurrahman. Abu Hamzah, Anas bin Malik digelari kunyahnya Abu Hamzah. Jadi ada satu kunyah yang dimiliki oleh banyak orang. Sekarang ini kita banyak Abu Muhammad misalnya, banyak orang yang kunyahnya Abu Muhammad. Maka dari perawi hadis itu ada jenis ilmunya, yaitu al-kuna, yaitu orang-orang yang yaitu tentang seputar kunyah-kunyah. Dengan bentuknya seperti tadi disebutkan kunyah pertama kali Abu Muhammad, Abu Abdullah, kemudian disebutkan setelahnya orang-orang yang berkunyah dengan Abu Abdullah. 1, 2, 3, 4, kemudian setelah disebutkan misalnya yang pertama kali memakai kunyah Abu Abdullah, si fulan, nama lengkapnya ini, lahir kapan, meninggal kapan, guru-gurunya siapa, murid-muridnya siapa, bagaimana rapornya menurut penilaian para ulama. Ini ada bukan satu dua buku yang tentang masalah ini, ada bahkan al-kuna wal alqam. Al-kuna, gelar-gelar yang panggilan-panggilan yang didahului oleh abu atau ibnu, kemudian ada namanya al-alqam, laqab, gelar. Gelar ini umum, lebih umum daripada kunyah. Gelar lebih umum daripada kunyah, seperti bukan gelar seperti kita sekarang ini, profesor, doktor, insinyur, doktor, doktorandus, SAG, SPDI, itu gelar dan gelar pendidikan ilmiah. Sementara gelar dahulu gelar, misalnya sekulan bergelar as-salih, atau sekelar bergelar tukang sepatu, bergelar si pincang. Ya, itu gelar-gelar yang disematkan kepada para perawi hadis. Dan misalnya al-a'raj, orang yang pincang, itu disebutkan gelar ini. Kemudian di bawahnya orang yang digelari dari perawi hadis dengan al-a'raj, satu, disebutkan secara lengkap tentang biografinya, dua, disebutkan tentang secara lengkap tentang biografinya. Maka dalam ilmu hadis ada pembahasan tentang al-kuna wal-alqab, dan bahkan para ulama dahulu sudah menulis buku-buku yang seperti ini. Imam Muslim khususnya punya kitab namanya al-kuna. Ya, al-kuna. Kembali kita kepada Ibn Uyainah tadi. Ani Ibn Uyainah, kemudian qala Amr haddathana Sufyan. Ibn Uyainah dengan Sufyan satu orang. Karena Sufyan ini nama lengkapnya Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah. Terkadang muridnya mengatakan Ibn Uyainah, terkadang muridnya mengatakan Sufyan saja. Sufyan saja. Terus an Zuhri, ya, an Sa'id, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, yablughu bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Abu Hurairah menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis ini, dan beliau bersabda, ini bunyi hadisnya, la tushaddur rihal illa ila thalathati masajidah. Ini yang potongan hadis bab tadi itu. La tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Tidak dilakukan syaddur rihal. Syaddur rihal adalah melakukan perjalanan yang jauh. Perjalanan yang membutuhkan bekal, membutuhkan waktu, membutuhkan keseriusan dan kesengajaan. Ya, yang perjalanan yang jauh, safar, illa ila thalathati masajid, berarti tujuannya adalah ibadah, ritual, mendekatkan diri kepada Allah. Maka tidak dibenarkan dilakukan kemanapun juga kecuali ke tiga masjid. Kemudian masuklah kita ke rincian tiga masjid tersebut. Masjidi hadha, masjidi, masjid saya, adanya ya di akhir itu menunjukkan milik pribadi. Kitabi, kitab saya. Ya. Masjidi, hadha, masjid saya ini, kata Nabi SAW, yaitu Masjid Nabawi. Wa Masjidil Haram, dan Masjid Haram di Mekah. Wa Masjidil Aqsa, dan Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Haram dinamakan dengan Masjid Al-Haram, dinisbatkan ke tanah haram. Dinisbatkan ke tanah haram, yaitu masjid di mana berada di tempat yang haram. Nah, ini menunjukkan bahwasanya dia masjid yang paling utama karena dinamakan dengan tempat yang haram. Kemudian Masjid Al-Aqsa, Al-Aqsa artinya yang terjauh, yang paling jauh atau yang sangat jauh. Ya, Al-Aqsa yang sangat jauh. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjid Al-Aqsa. Ketika itu tidak ada lagi masjid yang lain. Ya, dan kecuali Masjid Al-Aqsa yang sangat jauh jaraknya dari Al-Masjidil Haram di Mekah. Maka dinamakan dengan Al-Aqsa yang artinya yang sangat jauh jaraknya. Tetapi dalam perjalanan itu Nabi SAW melakukannya dalam waktu yang sangat singkat, yaitu dalam perjalanan satu malam. Padahal berbulan-bulan para kafilah dagang orang-orang Quraisy menempuh perjalanan dari Mekah menuju Palestina. Intinya itu tiga masjid yang tidak dibenarkan kita melakukan perjalanan untuk melakukan ibadah mendekatkan diri kepada Allah kecuali ketiga masjid tersebut. Para ulama menjelaskan tentang makna la larangan, apakah dia larangan atau meniadakan. Umumnya para ulama menjelaskan ini maknanya meniadakan. La tushaddu ar-rihal, la tushaddu ar-rihal. Meniadakan. Artinya meniadakan keberkahan, keutamaan. Tidak ada keutamaan, tidak ada keberkahan, tidak ada pahala yang banyak, yang berlebih dilakukan dalam perjalanan jauh kecuali ketiga masjid. Kita sudah tahu keutamaan berjalan untuk menuju tiga masjid ini. Masjid Al-Haram Mekah, kita akan mendapatkan untuk satu kali sholat 100,000 kali sholat. Ya. Kemudian untuk Masjid Nabawi, untuk satu kali sholat adalah 1,000 kali sholat. Sementara untuk Masjid Al-Aqsa, untuk satu kali sholat di sana, 500 kali sholat di masjid yang lain. Jelas keutamaannya. Sementara selain dari itu tidak akan kita temukan keutamaan yang berkenaan dengan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hadis yang pertama. Secara nas menjelaskan tentang keutamaan tiga masjid tersebut, dianjurkan oleh Nabi untuk kita niat, untuk kita lakukan perjalanan ke sana. Larangan kepada yang lain dan mengkhususkan tiga tempat tersebut berarti ada dorongan, ada anjuran. Apalagi ditambah dengan dalil-dalil yang lain yang menjelaskan tentang ukuran kelebihan atau ukuran pahala yang didapatkan dari datang ke sana untuk melaksanakan sholat. Satu kali sholat saja sudah jauh perbedaannya. 500 kali lipat saja itu sudah luar biasa. Tetapi ditambah lagi untuk Masjid Nabawi dan Masjid Al-Aqsa, ini bagi mereka yang biasa mencari keuntungan-keuntungan, maka ini untung yang sangat besar dan tidak akan mungkin kita dapatkan di dunia ini keuntungan yang melebihi ini. Ya, melebihi, ada orang yang modalnya, dengan modal dia bisa mendapatkan keuntungan 100 kali lipat sajalah. Dengan modal 100 dia bisa mendapatkan 10 juta. Bisa? Kita beli sesuatu dengan modal 100 bisa dapatkan untung untuk dijual kembali menjadi 10 juta untuk 100 kali lipat saja. 100 kali 100 berapa? 10.000, Ma. 10.000. 10.000 keuntungan. Maaf, 1 juta dengan kali 100. Berarti 100 juta ya. 100 juta. Mana ada? Paling kurang 2 kali lipat atau 3 kali, paling minimal 3 kali lipat, 4 kali lipat atau seukurannya 100 1 juta kita beli jual 2 juta. Enggak akan mungkin sampai 10 juta atau 100 juta. Intinya dorongan yang disampaikan oleh Nabi SAW untuk datang kepada tiga masjid ini sangat luar biasa. Untuk paling minimal aja Masjid Al-Aqsa, dan bahkan kita harus tekadkan dalam hati kita untuk datang ke sana, untuk datang ke sana untuk melaksanakan salat, karena dia masra nabiyina Muhammad SAW, tempat isra'nya Nabi kita Muhammad SAW. Kalau tidak memiliki kelebihan yang luar biasa, tentu tidak akan diperjalankan Nabi yang termulia oleh Allah SWT ke sana untuk salat. Ya. Dalam ketika di saat orang yang membencinya, orang tidak akan mungkin percaya, di samping membuktikan mukjizat Nabi, kemudian keutamaan Al-Masjidil Aqsa. Kita baca hadis berikutnya. 3308 Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, wa haddatsanahu Abu Bakar ibn Abi Syaibah qala haddatsana Abdul A'la an Ma'marin an Az-Zuhri bi hadzal isnadi ghaira annahu qala tushaddur-rihal illa tushaddur-rihal ila thalathati masajid. Tushaddur-rihal ila thalathati masajid. Hadis yang kedua ini maknanya sama, tetapi redaksinya berbeda. Kalau di yang pertama menafikan perjalanan kepada yang lain kecuali itu, sementara sekarang ini menetapkan. Ya. Kalau yang pertama, tidak ada perjalanan jauh untuk ibadah kecuali ke tiga masjid. Kalau ini sekarang tidak. Dilakukan perjalanan jauh untuk ibadah ke tiga masjid. Ya. Menetapkan. Tetapi yang lebih tegas adalah yang pertama. Yang lebih tegas adalah menafikan kemudian mengecualikan. Bukan hanya sekedar mengabarkan. Makanya la ilaha illallah tidak seperti ungkapan yang diibadati Allah. Ya. Berbeda, ketegasannya berbeda. Sementara yang la ilaha illallah tidak ada yang diibadati kecuali Allah, ini betul-betul mengkhususkan Allah. Kalau daripada Allah, dia yang diibadati. Belum ada makna pengkhususan. Bisa saja diibadati selainnya. Makanya makna hadis yang pertama, la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid, jauh lebih tegas daripada makna hadis yang kedua, tushaddur rihal ila thalathati masajid. Hadis berikutnya 3309 Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, wa haddatsana Harun bin Sa'idin al-Aili qala haddatsana Ibnu Wahb qala haddatsani Abdul Hamid Ibnu Ja'far أن عمران ابن أبي أنس حدثه أن سلمان الأغر أحدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما يسافر إلى ثلاثة مساجد مسجد الكعبة ومسجد إليا. إليا itu Palestina, di mana terletak Masjid Al-Aqsa di sana. Ya. Hadis yang ketiga dalam di bawah bab ini sama juga bunyinya dengan maknanya dengan hadis yang pertama dan kedua, hanya saja di sini memakai penekanan yang lain. Kalau yang hadis yang pertama itu dengan cara nafi dan isbat, ya, nafi dan isbat, menafikan kemudian diisbatkan. La tushaddur rihal illa, menafikan pertama kemudian menetapkan. Sementara hadis yang kedua hanya sekedar memberitakan untuk menetapkan. Kemudian yang ketiga menegaskan, tetapi bukan dengan cara menafikan dan menetapkan, tetapi dengan kata-kata innama. Innama ini kata para ulama maknanya mempersempit. Ya, juga artinya fungsinya adalah untuk menjadikan suatu lebih spesifik. Lebih sempit ruangnya dengan kata-kata innama, tetapi penafian dengan menetapkan ini lebih tegas daripada sekedar innama. Walaupun di innama ini juga menghususkan, menegaskan, tetapi penegasannya lebih kuat. Penafian dan penetapan seperti la ilaha illallah, innama sesungguhnya, ya, kata-kata sesungguhnya kata para ulama tufidul hasr. Manfaat dari kata innama itu mempersempit ruang. Jadi perjalanan untuk ibadah itu dipersempit oleh innama hanya kepada tiga tempat tersebut. hanya kepada tiga tersebut. Innama yusafaru, sesungguhnya hanyalah dilakukan safar kepada tiga masjid, ya. Kepada tiga masjid, yaitu Masjidil Ka'bah, yaitu Masjidil Haram, wa masjidi dan masjidku, wa masjidi Ilya. Ilya yaitu Masjid Al-Aqsa. Itu tiga hadis menjelaskan tentang keutamaan tiga masjid tersebut, walaupun keutamaannya hanya sekedar dorongan, anjuran untuk melakukan safar ibadah ke sana, terutama Masjidil Haram, kemudian Masjid Nabawi di Madinah. Kemudian juga jangan pula kita tutup keinginan kita, apalagi dalam kondisi sekarang ini tidak ada harapan kita, tidak ada keinginan untuk melaksanakan sholat di Masjid Al-Aqsa. Harus ada, harus ada. Ada rencana, upayakan untuk bisa sholat di sana untuk mendapatkan keutamaan, karena Nabi menganjurkan demikian. Nabi SAW menganjurkan kita untuk sholat di sana berdasarkan hadis yang menjelaskan tentang itu. Kita lanjutkan bab yang ke-97. Atau kita programkan, ya. Kita programkan berangkat ke Masjid Al-Aqsa. Bab berikutnya, lain lagi bunyinya, yang bab 98, keutamaan Masjid Quba, salat di dalamnya dan menziarahinya. Ya. Sebelumnya ada bab, mungkin bab bayan al-Masjid Nabi, bab bayan anna al-Masjid alladhi usis ala taqwa huwa Masjidun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab 97. Ya benar. Benar. Bab keterangan masjid yang dibangun atas dasar takwa adalah Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini menunjukkan bahwasanya Al-Imam An-Nawawi berpendapat, karena terjadi perbedaan pendapat memang, berpendapat bahwasanya makna firman Allah dalam surat Taubah, la taqum fihi abadan, tentang adanya munculnya Masjid Dirar di Madinah, masjid tandingan yang dibangun oleh orang-orang munafikin. Dalam konteks ayat pembicaraan tentang itu, Allah Subhanahu wa taala mengatakan la taqum fihi abadan. Ya. Jangan kalian janganlah engkau salat di dalamnya selama-lamanya. Larangan dari Allah untuk Nabi, karena memang Nabi sudah merencanakan untuk meresmikan Masjid Dirar tersebut untuk salat di sana. Karena diminta oleh mereka, dan Nabi SAW, iya. Setelah kita pulang dari peperangan ini, dia berangkat perang dulu, kemudian setelah pulang baru beliau menjanjikan untuk meresmikannya dengan sholat di sana. Kemudian turunlah penjelasan dari Allah, ini menunjukkan juga Nabi tidak mengetahui yang gaib. Ya, tidak mengetahui yang gaib, apa tujuan dibangunnya masjid tersebut, Nabi tidak tahu. Yang jelas masjid rumah Allah. Nah, ya. Akhirnya Allah SWT beritahukan dan melarang bahkan Nabi SAW untuk sholat di sana. La takum fihi abadan, kemudian masuk kepada masjid yang pertama kali dibangun. La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yawmin ahaqqu an taquma fi. Untuk lebih jelas kita lihat ayat ini, surah At-Taubah. La masjidun, ya. At-Taubah ayat 108, sebelum dan sesudahnya menjelaskan tentang munculnya permasalahan ini. Ya, ayat 108 ini larangan langsung dari Allah. La taqum fihi abadan. La masjidun ussisa 'ala taqwa, benar-benar masjid yang dibangun di atas takwa, tujuannya takwa kepada Allah, min awwali yaumin, dari hari pertama, maksudnya yang pertama kali. Apa masjid ini? Apakah Masjid Quba atau Masjid Nabi? Ya, ini terjadi perbedaan pendapat ulama. Apakah yang dimaksud dengan la masjidun ussisa 'ala taqwa, bahwa benar-benar masjid yang dibangun di atas takwa dari hari pertama? Para ulama di sini berbeda pendapat. Ada yang mengatakan masjid yang dimaksud oleh Allah di sini adalah Masjid Quba. Ya. Ada lagi yang mengatakan dia adalah Masjid Nabawi, seperti yang dirojihkan oleh Imam Nawawi di sini. Imam Nawawi merojihkan bahwa keterangan masjid yang dibangun atas dasar takwa adalah Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebenarnya kedua dua pendapat ini tidaklah terlalu bertentangan. tidaklah terlalu bertentangan karena kedua-duanya dibangun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan keduanya dibangun berasaskan takwa. Dalam kalendernya tentu lebih utama, lebih pertama kali Masjid Quba. Ya, lebih pertama kali Masjid Quba, tetapi dari kemuliaannya tentu lebih mulia Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Intinya dua pendapat tadi tidak terlalu berlawanan, dan bisa saja mungkin kedua-duanya masuk dalam konteks ayat tersebut. Ini tentang bunyi bab 97, dan kita baca ya, hadis yang ada di bawah bab ini, hadis 3310. Imam Muslim mengatakan, haddathani Muhammad ibn Hatim qala haddathana Yahya ibn Sa'id an Humaid al-Kharraq qala sami'tu Aba Salamah ibn Abdurrahman qala marra bi Abdurrahman ibn Abi Sa'id al-Khudri. Abdurrahman bin Abi Sa'id al-Khudri, anak sahabat Abu Sa'id al-Khudri. Qal qultu lahu kayfa sami'ta abaka yadhkuru fil masjid alladhi usisa 'ala at-taqwa. Kata Abu Salamah bin Abdurrahman bertanya kepada Abdurrahman, anaknya Abu Sa'id al-Khudri, bagaimana engkau mendengar ayahmu? Siapa ayahnya? Abu Sa'id al-Khudri, sahabat Nabi. Ya. Bagaimana engkau mendengar ayahmu menyampaikan hadis tentang masjid yang pertama kali dibangun di atas takwa? Qala abi. Abdurrahman bin Abu Sa'id menjawab, ayah saya berkata, dakhaltu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi baiti ba'di nisa'ihi. Saya pernah mengunjungi Nabi di salah satu rumah istrinya. Artinya beliau datang, Abu Sa'id al-Khudri, menjumpai Nabi di salah satu rumah dari istri-istrinya. Fakultu, lalu saya berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah SAW, ayyul masjidain alladhi ussisa 'ala taqwa. Mana dari dua masjid yang dibangun di atas taqwa? Yang mana yang dibangun di atas taqwa dari dua masjid? Itu pertanyaan Abu Sa'id kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qal, maka Nabi menjawab, fa akhadha kaffan min hasba. Lalu dia mengambil satu genggam pasir. Ya. Ya, fa akhadha kaffan min hasba. Di sini apa artinya hasba? Kerikil. Ya. Ya. Mengambil satu genggam dari kerikil, fadaraba bihil arda, kemudian dilemparkannya ke tanah. Tsumma qala, kemudian dia berkata, huwa masjidukum hadha. Masjid yang paling pertama dibangun dari dua masjid tersebut adalah masjid kamu ini, li masjidil Madinah. Dia tunjuk ke Masjid Nabawi. Qala faqultu lahu. Ini qala ini berkata Abdurrahman, Abu Salamah bin Abdurrahman yang berkata, qala berkata dia, yaitu Abu Salamah bin Abdurrahman. Faqultu lahu ashhadu anni sami'tu abaka ashhadu anni sami'tu abaka hakadha yadhkuruhu. Kata Abu Salamah bin Abdurrahman, saya bersaksi bahwasanya saya juga mendengar ayahmu berkata demikian. Berarti Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf, ya, anak sahabat juga, berjumpa dengan anak sahabat yang lain, siapa? Abdurrahman bin Abu Sa'id. Ini sudah dua orang anak sahabat yang sama-sama mengumpulkan hadis Nabi. Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf dengan Abdurrahman bin Abi Sa'id al-Khudri. Abu Salamah berjumpa dengan Abdurrahman, kemudian bertanya, apakah kamu pernah mendengar tentang ayahmu yang membicarakan tentang yang paling mulia yang dibangun di atas takwa dari dua masjid, yaitu Masjid Quba dengan Masjid Nabawi. Kemudian disampaikan oleh dia hadis tersebut. Kemudian Abu Salamah mengatakan, saya bersaksi bahwasanya saya juga mendapatkan hadis yang sama seperti itu dari ayahmu. Berarti jalur hadis ini dua. Ya. Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf berguru dengan Abu Sa'id al-Khudri, begitu juga anaknya Abdurrahman bin Abu Sa'id al-Khudri juga mendapatkan hadis yang sama dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Sa'id al-Khudri, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Intinya dari dua jalur itu muncul sebuah kesimpulan bahwasanya yang dimaksud dengan la masjidun usisa ala taqwa benar-benar adalah masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu saja. Itu saja kesimpulan dari hadis ini, yaitu menjelaskan dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri menjelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan firman Allah la masjidun usisa ala taqwa, yang ketika ayat ini turun hanya ada dua masjid ketika itu. Ya, yang dibangun oleh Nabi. Yang dibangun dalam sejarah Islam yang ketika itu hanya dua masjid. Sementara Ka'bah bukan Nabi yang membangunnya. Yang dibangun oleh Nabi itu masjid Quba, kemudian masjid Nabi, masjidnya sendiri. Kemudian terjadi perbedaan pendapat masjid yang pertama dibangun di atas taqwa itu apakah masjid Quba atau masjid Nabi. Ditanya langsung oleh Abu Sa'id Al-Khudri kepada Nabi SAW, lalu beliau menjawab dengan memberikan pernyataan, memberikan sikap menegaskan, yaitu dengan mengambil kerikil kemudian melemparkannya. Artinya tidak ada hubungannya dengan hadis, tapi hanya ingin menekankan. Terkadang ada orang menekankan apa yang ia beritakan dengan memukul meja atau memberi isyarat. Nabi SAW seperti itu pula memberikan isyarat ketegasan kepada Abu Sa'id Al-Khudri, diambilnya sekerikil kemudian dilemparkannya untuk menarik perhatian Abu Sa'id Al-Khudri dan juga untuk menekankan apa yang ia sampaikan berikutnya. Maka dia mengatakan sesungguhnya yang dimaksud dengan masjid yang pertama kali dibangun di atas takwa adalah masjid ini, masjid kalian ini, itu masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita baca hadis yang kedua, 3311, hadis yang terakhir di bawah bab ini. Wa haddatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah wa Sa'id ibn Amr al-Ash'athi qala Sa'id akhbarana wa qala Abu Bakar haddatsana Hatim ibn Abi ibn Ismail an Humaidin an Abi Salamah an Abi Sa'id. Abi Salamah di sini Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf. Ya, Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf meriwayatkan dari pamannya, ya, maksudnya paman-paman sahabat dari ayahnya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadisnya walam tidak disebutkan di sini, hampir sama dengan hadis sebelumnya. Walam yadhkur Abdurrahman ibn Abi Sa'id fil isnad. Hadis yang kedua ini tanpa ada lagi anaknya Abu Sa'id Al-Khudri yaitu Abdurrahman. Kalau tadi ada, berarti Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf mendapatkan hadis ini dari dua jalur. Yang pertama lebih panjang dari yang kedua. Yang pertama yaitu dari Abu Abdurrahman bin Abu Sa'id Al-Khudri, yang kedua langsung ke ayahnya. Langsung ke ayahnya. Makanya yang langsung ke ayahnya itu lebih tinggi daripada yang melewati anaknya Abdurrahman ibn Abi Sa'id Al-Khudri. Sementara bunyi hadisnya sama, yaitu yang dimaksud dengan masjid yang pertama kali dibangun berdasarkan takwa dalam Islam adalah masjid Nabi, bukan masjid Quba. Walaupun dalam sejarah, dalam perjalanan sejarahnya dia yang pertama kali, tetapi yang dimaksud oleh ayat itu adalah masjid Nabi SAW. Bab yang terakhir 98 besok insyaallah kita baca bab yang ke 98 ini. Untuk hari ini kita cukupkan pelajaran kita sampai di situ. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam mubaraka wa an'am ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.